karena dia dan undian juga nomor satu. Dan janganlah kau tunda sampai hari esok. Ayo belanja di GOT, tunggu apa lagi? Ayo datang ke GOT, oh oh oh oh. Ayo belanja di GOT, tunggu apa lagi? Ayo datang ke GOT, oh oh oh oh. Ayo belanja di GOT, tunggu apa lagi? Ayo datang ke GOT.